dari semuanya lelah yang pernah mendampingi aku. Tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya. Mengapa aku menesu? Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya. Mengapa aku logika, tak kena dengan logika.